미적한 Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Grand Final Sound Silky Japan 2015. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Ike Nurjana, luar biasa, damai ya. Dan berikutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Widya Permata Putri Hamid dari Purwakarta. Tapi yang sangat luar biasa, ternyata para finalis ini sudah mempunyai fans klubnya masing-masing. Ini sekarang saya bersama dengan... ini orang Purwakarta semuanya, mana suaranya Purwakarta? Waduh, ini pendukungnya Widya, bahkan Bapak Wakil Bupatinya aja hadir di sini. Apa kabar Pak? Baik, baik. Mendukung terus ya Pak? Luar biasa, saya dukung penuh. Pak, komentarnya mengenai acara ini gimana Pak? Ini sudah beberapa kali sampai ini final, alhamdulillah sangat baik sekali. Mudah-mudahan ini diteruskan nanti. Tidak sampai di sini. Yakin nggak Widya bakal juara malam hari ini? Yakin ya. Mana suaranya sekali lagi Purwakarta pendukungnya Widya? Pemirsa langsungnya kita saksikan, ini dia Widya Permata Putri Amit dari Purwakarta. Benar.